Dulu, Indonesia adalah negara pengekspor minyak dan member dari OPEC, negara-negara pengekspor minyak. Namun, ketika produksi menurun terus dan kebutuhan meningkat, maka di tahun 2005, Indonesia keluar dari OPEC karena Indonesia mulai mengimpor minyak. Kebutuhan saat ini adalah 1,5 juta barel per hari dengan produksi sendiri 800 ribu barel per hari. Ini membuat Indonesia sampai akhir zaman akan menjadi negara pengimpor minyak. Dari BBM tersebut, berapa sih yang untuk konsumtif dan berapa sih yang untuk produktif? Ternyata yang konsumtif 60% lebih itu untuk kendaraan roda 2. Lalu untuk yang produktif kemana aja? Salah satunya yaitu untuk power plant atau pembangkit listrik tenaga gasolin atau solar atau juga LNG. Bagaimana kita ke depan mengurangi impor tersebut sementara BBM kebutuhannya meningkat? Pengalaman pribadi saya mungkin bisa jadi solusi. Saya memiliki perusahaan teknologi bernama Laxel Teknologi. Perusahaan kami tersebut berhasil menghilangkan flare gas di Singapura. Kami memiliki surat resmi dari pemerintah Singapura, dari Shell, dan dari Mobil Oil atas suksesnya menghilangkan 5 flare gas dan menjadi zero flaring. Dengan teknologi ini, bagaimana kalau kita membuat 2 hal dengan 1 tenaga? Kita menjadi negara pertama di dunia yang berhasil menghilangkan gas suar bakar atau flare gas, dan kedua adalah kita menjadi negara yang mendukung lingkungan hidup, yaitu fight global warming. Kita tahu bahwa saat ini ada lebih dari 700 mm SCFD, flare gas dibakar setiap harinya di 8 provinsi di Indonesia, terbesar di wilayah Sumatera dan di Blok Cepu. Sekali lagi, flare tersebut dibuang percuma. Kalau dinilai dengan uang, maka nilai 700 mm SCFD itu adalah 5 triliun rupiah per tahun yang kita buang. Kedepan mengapa kita tidak memanfaatkan sampah ini? Flare gas tadi jugalah yang membuat Indonesia dalam statistik global warming lingkungan hidup dunia memberikan kontribusi penyebab panas bumi lebih dari 5%. Saya jamin dalam 5 tahun kalau diberi izin sebagai agregator flare gas tersebut, Indonesia akan menjadi negara pertama di dunia sebagai zero flaring country. Hasil dari flare gas tersebut berupa LNG. Di beberapa daerah terpencil sekalipun, izinkan kami jadi pasukan oranye yang akan membersihkan sampah flare gas itu semua. LNG-nya bisa masuk PLN. Energinya PLN kan masih kurang. LNG tersebut bisa PLN beli dengan harga murah dan distribusikan ke pembangkit listrik tenaga gas. Atau pembangkit listrik berbasis gasolin, biasanya juga dual combustion. Bisa pakai gas, bisa pakai BBM. Ditambah lagi, ada 18 power plant di Indonesia Timur yang pakai BBM yang bisa diganti gas. Untuk ini, ada kelebihan yang lainnya. Pada saat regas, gas LNG tadi, ada dingin terbuang kira-kira minus 170 derajat Celcius yang bisa kita tangkap untuk dibuat cold storage untuk ikan. Cold storage tadi untuk meningkatkan hasil nelayan di mana energinya gratis. Tentunya cold storage tadi disiapkan oleh pemerintah. Hal itu semua akan mengurangi impor gas 5 triliun per tahun. Juga PLN mendapatkan LNG. Apa syaratnya untuk itu semua? Cuma 2, yaitu PLN menerbitkan GSA, Gas Sales Agreement, dan negara kasih izin flare gas agregator. Semoga ide ini bermanfaat.